Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-imam al-bukhari rahimahullah babun وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني kisah yang di atas tadi atau kemarin. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أتمت كلامي حتى قال عائشة حفصة. يعني aku bertanya, kata Ibn Abbas, aku bertanya kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang pada saat itu sebagai Amirul Mukminin, siapa gerangan dua perempuan yang bersepakat dari tazaharata ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama atmamtu kalami, kata Ibn Abbas, belumlah aku menyempurnakan ucapanku. Umar radhiyallahu ta'ala anhu sudah mengatakan Aisyah dan Hafsah. Qala rahimahullahu ta'ala babun in tatuba ila Allahi faqad saghat qulubukuma. Baik. Saghautu wa asghaitu miltu in tatuba ila Allahi faqad saghat qulubukuma litasgha litamila wa in tadhahara alayhi fa inna Allaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir aunun. Yani kalau kalian melakukan perbuatan ini atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu bikum, sepakat membuat tidak nyaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penolong untuk Rasulnya, malaikatnya, dan orang-orang salih dari kalangan kaum mukminin. Tadhaharuna tata'awanuna, ini tolong-menolong, bantu-membantu, sepakat, sokong-menyokong, ini tadhahar. Waqala Mujahid, ku ampusakum wa ahlikum awsu ampusakum wa ahlikum bitaqwallahi wa adibuhum. Ku ampusakum, yakni senantiasa kalian saling mengingatkan diri kalian, keluarga kalian, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adibuhum, ajari mereka, tuntun mereka supaya tetap mereka di atas ketakwaan. Iku ampusakum wa ahlikum nara, jaga diri-diri kalian, ya, ini agar supaya kalian tetap bertakwa, saling mengingatkan, saling mengajari, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Akid, barakallahu fikum, sesoleh apapun dia, tetap saja ada kekurangan-kekurangannya. Baik, ya sedikit atau banyak. Barakallahu fikum. Kesalahan itu, barakallahu fikum, ketergelinciran, itu suatu yang barakallahu fikum, yakni lumrah-lumrah saja, dalam artian demikianlah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas manusia. Baik. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka salah, keliru. Tapi sebaik-baik di antara mereka yang melakukan kesalahan kekeliruan ini adalah at-tawwabun, yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengakui kesalahan, kekeliruan, minta maaf. Barakallahu fikum. Selesai urusan. Justru ketika orang salah, keliru, tobat, saling memaafkan, saling barakallahu fikum memperbaiki diri, satunya senantiasa minta maaf, satunya memaafkan. Ayahnya jadi repot dan panjang urusan ketika saling bersikuku, menganggap dirinya benar padahal salah. Ain yang repot. Baik. Kalau sudah keterbalikan, wah ini yang memang repot. Selama dia masih menyadari kesalahan dan kekeliruan, insyaallah masih ada bushra, masih ada harapan, masih ada berita gembira yang kita tunggu dari dia. Yang payah kalau dia menganggap dirinya benar padahal salah, wah ini susah. Oleh karena itu barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minu mir'atu akhihi. Mukmin itu adalah cermin saudaranya. Barakallahu fikum. Mukmin itu adalah cermin saudaranya. Bagaimana dia? Orang lain yang tahu tentang dia. Bagaimana kita? Orang tahu, orang lain yang tahu tentang kita. Kelebihan dan kekurangan kita, kartunya itu dipegang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Barakallahu fikum. Al-mu'minu mir'atu akhihi. Tinggal sikap terbaik untuk kita adalah ketika kita mendapati saudara kita berada di atas kebaikan dan kita tahu persis, tidak mengapa untuk kita jujur mengatakannya, masya Allah, jazakallah khair, Allah melebihkan antum dalam masalah ini. Tetap antum di atas kebaikan ini. Tapi ingat, jangan takabur, jangan sombong, tetap rendah hati. Jazakallahu khair, Allah lebihkan antum dalam sisi ini. Demikian juga ketika kita melihat kekurangan dan kelemahannya, barakallahu fikum, kita juga sampaikan ke dia agar supaya dia memperbaiki diri. Ya akhi, antum salah, antum kurang dalam masalah ini. Ana terus terang, ana tidak mau sembunyi-sembunyi karena ana cinta terhadap antum. Baik, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, sehingga betul-betul saudara kita ini diperhatikan, bukan dibongkar aibnya, bukan dilecehkan, tapi untuk memperbaiki diri dan sama-sama baik biidznillah tabaraka wa taala. Ini yang dikatakan al-mu'minu mir'atu akhihi. Demikian diterangkan oleh para ulama kita. Masya Allah, indahnya. Tidak ada orang yang selamat dari kesalahan dan kekurangan. Tidak ada, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya senantiasa kita tobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak mengapa. Bukan memuji-muji saudara kita kalau memang kelebihan itu ada padanya. Sahih. Dan disinilah letak rendah hati antum semuanya ketika mengakui kelebihan saudara anda. Betul, barakallahu fikum. Coba lakukan ini sekali kalau belum pernah dilakukan. Terus terang antum kepada saudara antum tentang kelebihannya, jazakallahu khair, dan sokong dia dengan kebaikan ini. Baik. Dan ingatkan, supaya tidak takabur, tidak sombong, tidak riak. Barakallahu bikum. Coba ketika Anda melakukan ini, wallahi antum dapatkan diri Anda dan dada Anda lapang luar biasa, akid. Dan Anda seakan-akan mendapatkan sesuatu yang sangat lapang. Dan memang berat. Tapi mengakui keunggulan orang lain. Karena apa? Karena jiwa ini senantiasa tanafus, berlomba. Dan dia berusaha untuk unggul dari yang lainnya. Tapi ketika kita mengakui kelebihan orang lain, berarti dia adalah orang-orang hebat. Baik. Menunjukkan tidak ada keangkuhan di dalam diri. Tidak ada kesombongan. Tidak ada takabur. Barakallahu fikum. Demikian juga kalau ada kekurangan. Karena terkadang orang tidak paham kekurangan dirinya. Orang lain yang tahu kekurangannya. Barakallahu fikum. Orang tahu, orang lain yang tahu kekurangannya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abadar, innaka dha'if. Baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sungguhnya aku mencintai untuk engkau wahai Abadar sebagaimana aku mencintai untuk diriku sendiri. Innaka dha'if. Sesungguhnya engkau ini lemah. Jangan pernah engkau menjadi pemimpin atas dua orang. Dan jangan pernah engkau mengurusi harta anak yatim. Dan jangan terbawa perasaan. Bahasa sekarang ini baper. Ditunjukkan kesalahan dan kekurangannya, dianggap dilecehkan. Barakallahu fikum. Kalau salah ditegur, langsung bengkok itu muka. Barakallahu fikum. Tidak sepantasnya, barakallahu fikum. Baik. Disinilah kita menjadi, disinilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan melakukan barakallahu fikum muamalah, disinilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya sebagai ujian dan cobaan. Adakah di antara kalian yang mau bersabar? Bersabar, dan kehidupan kita harus dipenuhi dengan kesabaran. Barakallahu fikum. Baik. Masya Allah tabarak wa ta'ala. In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma. Baik. Kalau seandainya kalian berdua tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih bagus. Masya Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini ausu anfusakum. Hendaknya kalian mewasiatkan diri kalian dan keluarga kalian, istri anak kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan didiklah mereka, dan jangan bosan-bosannya mendidik mereka. Karena itulah kehidupan yang harus kita jalani. Qala rahimahullahu taala, haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala sami'tu Ubayd bin Hunain yaqulu sami'tu Ibn Abbas yaqulu aratu an as'ala Umar bin Khattab 'anil mar'atayn allatayn tadhaharata 'ala Rasulillah famakastu sanatan falam ajid lahu mawdi'an. Setahun aku menunggu kapan waktunya yang cocok tepat untuk bertanya hatta kharajtu ma'ahu hajjan, sampai suatu ketika aku keluar bersama dengan beliau menunaikan ibadah haji. Falamma kunna bi dhahran dhahaba Umar li hajatihi, berangkatlah Umar untuk kebutuhannya, hajatannya. Faqala adrikni bil wudu, kata Umar, hendaknya engkau mendatangkan kepada aku air wuduku. Fadraktu bil idawati, maka aku pun mendatangi Umar radhiyallahu ta'ala membawa bejana yang berisi air. Fajaltu askubu alaihi, maka aku pun menuangkan untuk Nabi, untuk beliau, yakni untuk Umar. Faraitu maudian faqulti amirul mu'minin man al maratan allatani tadhaharata, adi kesempatan itulah Ibn Abbas melihat bahwa kesempatan yang baik untuk bertanya kepada Umar, ya amirul mu'minin man al maratan allatani tadhaharata. Qala Ibn Abbas, fama atmamtu kalami hatta qala Aisyatu Hafsah, kata Ibn Abbas, belumlah aku menyempurnakan pertanyaanku, Umar sudah menjawab bahwa dua orang itu adalah Aisyah dan Hafsah. Qala rahimahullahu ta'ala babun. Baik. Coba perhatikan baik-baik. Kehidupan manusia itu normal. Dalam artian terkadang salah, terkadang keliru. Memaafkan, minta maaf, dimaafkan, itu suatu yang lumrah-lumrah saja, biasa-biasa saja. Baik. Barakallahu fikum. Yang kita baca sekarang ini adalah apa? Kondisi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini sebagai contoh. Baik. Yang salah dan keliru pada saat itu adalah Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Baik, semoga Allah meridhai keduanya. Tapi serta merta dan begitu cepat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan dan dosa. Qala rahimahullahu ta'ala babun asha rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara. Asha rabbuhu in talaqakunna. Semoga Rabbnya, in Rabb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabb Nabi kita, Rabb kita semuanya. In talaqakunna, kalau kalian ditalak oleh Nabi, ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Barakallahu fikum. Allah akan menggantikan untuk beliau istri-istri yang lebih baik dari kalian. Ini yang biasa dan sering kita ulang dan ulang, bahwa kita yang butuh dengan dakwah ini, kita yang butuh dengan kebaikan ini. Barakallahu fikum. Kita yang butuh dengan agama ini. Baik. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jadi jangan pernah ada yang mengatakan, oh kalau enggak saya enggak jadi. Subhanallah. Kalau Anda tidak ada, dakwah ini tetap jalan, agama ini tetap ada yang mengusungnya. Jangankan urusan agama yang Allah Subhanahu wa taala jamin keberlangsungannya dan kesempurnaannya. Urusan dunia saja. Baik. Urusan dunia saja, jangan pernah Anda mengatakan kalau kita mati perusahaan ini semua hilang. Subhanallah, Anda mati perusahaan tetap akan jalan. Dan begitu cepatnya perusahaan itu akan mengangkat orang-orang yang lebih hebat dari Anda. Subhanallah. Bahkan mungkin lebih ekstrim kalau kita katakan, bagaimana kalau saya mati nanti? Istri saya bagaimana? Tidak usah khawatir. Begitu Anda mati, ada yang menikahi janda Anda. Baik. Anak-anak Anda, masya Allah, Anda tinggalkan, ada yang akan dikasih, ada yang muliharanya nanti. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Itu sudah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau Anda hanya sekedar undur dari, bahasa sekarang resein, undur dari pekerjaan Anda. Tidak lama ada orang yang ngisi. Barakallahu fiikum. Jangan ada mengatakan, oh kita kepala pasar. Kalau tidak ada, kita semati di pasar. Subhanallah. Itu mati berlomba-lomba untuk jadi kepala pasar orang-orang. Ini urusan ini apalagi urusan agama. Barakallahu fiikum. Apalagi urusan agama. Barakallahu fiikum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan in talaqakunna. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian ditalak oleh rasulnya. Barakallahu fikum. Karena perbuatan ini, perbuatan itu dari yang menjadikan Rasulullah SAW tidak nyaman. In talaqakunna ayubdilahu khairan minkunna. Allah akan menjadikan dan mengadakan untuk Rasulullah SAW istri-istri. Istri yang bagaimana yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya? Khairam minkunna. Istri-istri yang lebih baik dari kalian. Kalau kalian menganggap diri kalian baik, maka Allah akan mendatangkan untuk rasulnya istri yang lebih baik dari kalian. Muslimatin mu'minatin, subhanallah. Sifat-sifat yang luar biasa agungnya. Muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ihat, banyak puasa. Sayyibati wa abkara. Dari kalangan perawan-perawan dan janda-janda. Masya Allah. Pelajaran untuk kita semuanya bahwa yang namanya keliru, lupa, salah, teledor, suatu yang biasa. Barakallahu fikum. Terjadi dan mungkin terjadi pada siapapun. Sehingga senantiasa seperti kita katakan tadi, kalau kita ditegur, diingatkan, maka serta-merta kita harus kembali secepat mungkin taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata itu ada sangkut pautnya dengan saudara kita, ya tentunya saling memaafkan. Barakallahu bikum. Wallahul musta'an. Baik, kita lihat mushaf. Barakallahu bikum. Kita kembali dari awal surah. يقول ربنا جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم يا أيها النبي. Coba kita ingatkan kembali, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil nabinya dengan namanya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Selain nabi kita, semuanya dipanggil dengan namanya. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Musa juga demikian dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Nabi Ibrahim juga Khalilullah dipanggil oleh Allah dengan namanya. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Dan yang lainnya, Adam alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dipanggil dengan namanya, tapi Nabi kita dipanggil dengan kedudukannya sebagai seorang Nabi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk tidak memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'aakum bainakum kadu'aikum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memanggil Nabi kalian sama seperti kalian saling memanggil antara satu dengan yang lainnya, dengan suara yang tinggi, dengan namanya. Baik. Tapi dipanggil dengan kedudukannya. Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Sebagaimana Allah memanggil Nabinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan untuk dirimu apa-apa yang halal, apa-apa yang Allah halalkan untuk engkau? Baik. Tabtaghi mardata azwaj, hanya karena ingin mendapatkan keridaan istri-istrimu. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi orang-orang yang tobat. Barakallahu fikum. Dan Maha Penyayang terhadap mereka. Qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian, wahai orang-orang yang beriman, tahillata aymanikum, untuk kalian keluar dari sumpah kalian dengan melakukan menjalankan kafarah. Dan inilah syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kita jika sekiranya kita bersumpah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, kemudian kita melihat bahwa selain itu ternyata lebih baik dan lebih bermanfaat, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita terus-menerus terkungkung dengan sumpah kita, terikat dengan sumpah kita. Enggak. Tapi kita silakan membayar kafarah dan menjalankan apa yang lebih baik dan apa yang terbaik. Barakallahu fikum. Semisal kita bersumpah untuk melakukan sesuatu, ternyata berat untuk kita lakukan, maka silakan membayar kafarah atas sumpah yang kita lakukan tadi, atau bersumpah untuk meninggalkan sesuatu. Barakallahu fikum. Silakan membayar kafarah dan lakukan. Kalau memang itu baik. Baik. Jangan barakallahu fikum terikat terus menerus dengan sumpah itu sementara baik, kondisinya tidak lebih baik. Maka Allah SWT memberikan jalan keluar. Qada faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum. Barakallahu fikum. Kita ingatkan ulang bahwa kafarah itu ketika kita bersumpah dan keluar dari sumpah itu, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah." Baik. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, dzalika kafaratu aymanikum. Jadi kafarah untuk sumpah yang kita ucapkan adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Satu kali makan, satu porsi lah untuk masing-masingnya. Jadi 10 porsi. Kita amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum, dari yang biasa kita berikan makanan itu untuk keluarga kita. Baik. Atau memberi pakaian untuk mereka 10 orang ini. Baik. Atau membebaskan budak. Barakallahu fiik. Faman lam yajid fasiyam thalathati ayyam. Kalau tidak dapat, tidak tiga-tiganya, tidak bisa membebaskan budak, tidak juga barakallahu fiikum bisa memberi makan fakir miskin 10 orang, tidak bisa juga memberi pakaian 10 orang. Maka silakan puasa 3 hari. Itulah kafarah untuk sumpah kalian. Baik. Anda pernah bersumpah untuk tidak berdagang misalnya, karena waktu itu mungkin sudah putus asa. Ternyata dagang ada peluang setelah itu. Ya kenapa tidak? Silakan bayar kafarah dan dagang. Baik. Ya mungkin dulunya karena trauma, jadi dia bersumpah tidak mau dagang lagi. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum." Jadi Allah Subhanahu wa taala maulakum, pelindung kalian, yang mengurusi urusan kalian, dan Allah yang menginginkan yang terbaik untuk kalian. Wa huwal alimul hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang terbaik untuk kalian dan semua urusan kalian. Dan yang Allah turunkan dalam bentuk syariat inilah yang terbaik untuk umat ini. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Wa huwal alimul hakim. Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Baik. Coba perhatikan, syariat kita ini adalah sesuatu yang sejalan dengan apa? Dengan kodrat manusia. Barakallahu fiik. Yang sejalan dengan kodrat manusia. Allah yang menciptakan dan Allah pula yang apa? Menetapkan hukum. Baik. Semisal dan contoh tabattul tidak nikah. Barakallahu fiik. Tidak nikah. Tabattul ini tidak ada dalam syariat kita, barakallahu fikum. Walaupun ada di syariat-syariat yang lain. Di agama-agama yang lain, ada istilah tabattul di antara mereka, tidak menikah. Dalam syariat kita, masya Allah, dilarang juga mengumbar syahwat, tapi diberikan jalan keluar yang syar'i dan terbaik. Dengan menjalankan syariat, Allah Subhanahu wa taala tersalurkan syahwat disertai dengan pahala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dan ketika kalian menjimai istri kalian, itu adalah sedekah. Kata Rasul, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu tayyib walahu ajrun?" Ya Rasulullah, adakah, bagaimana ini? Seorang mendatangi istrinya kemudian dia dapat pahala. Kata Rasulullah, "Araitum law wada'a fi haramin akana alaihi bizrun?" Tidakkah kalian lihat seandainya dia salurkan syahwatnya itu di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula ketika dia salurkan di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuknya pahala. Ila Islam. Barakallahu fiikum. La haula wa quwwata illa billah. Wa huwal alimul hakim. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui urusan-urusan hambanya dan bijaksana dalam syariatnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.